بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. طيب بارك الله فيكم. Insyaallah malam hari ini kita akan selesaikan Kitabuz Zakat dari Sahih Bukhari. Karena bab-bab yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah semuanya berkaitan dengan masalah Shadaqatul Fitri. Caranya kita akan membaca semua bab dari sekarang sampai akhir. Lafaz-lafaz yang belum jelas dijelaskan, adapun faedahnya akan kita rangkum menjadi masail, permasalah, insyaallah. Dipaham insyaallah ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab fardhi shadaqatil fitri, bab kewajiban shadaqah fitrah. Wara'a Abul Aliyah wa Ata wa Ibn Sirin shadaqatal fitri fariidhah. Abul Aliyah, Ata ibn Abi Rabah, Muhammad ibn Sirin, mereka semua berpandangan bahwasanya shadaqah fitrah adalah fardu. Qala haddatsana Yahya ibn Muhammad ibn Sakan, قال حدثنا محمد ابن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بل berkata فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menfardhukan, kata-kata farada ay aujaba, hadha huwa shawab. Ada yang memaknakan farada ay qaddara, menyebutkan takarannya, kadarnya. Secara lughah kata-kata farada bisa dimaknakan dengan qaddara, mengukur, menakarnya. Namun secara istilah syar'i farada dimaknakan aujaba. Ini yang benar. Sehingga maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menfardhukan zakat fitrah, satu sok kurma atau satu sok syair. Fardu atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, kecil, besar, dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menuju salat, yakni salat Id. Wa qala rahimahullahu ta'ala, babu shadaqatil fitri alal abdi wa ghairihi minal muslimin, bab sedekah fitrah atas budak dan yang selain budak dari kalangan kaum muslimin. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf Tanisi Dimashqi, qala akhbarana Malik, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah An-Nafi an Ibn Umar, dari Nafi dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم menfardukan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok syair atas setiap yang merdeka atau yang budak, laki-laki ataukah wanita, dari kalangan kaum muslimin. Wa qala rahimahullahu ta'ala, babu sa'in min syair, bab satu sok syair. Qala haddathana Qabisah, qala haddathana Sufyan wa Thawri an Zaid bin Aslam an Iyad ibn Abdillah An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id ya'ni Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata, kunna nut'imu shadaqata sha'an min sya'ir. Kami dahulu memberi makan shadaqah fitrah seukuran satu sha' sya'ir. Wa qala rahimahullahu ta'ala, babu shadaqatil fitri sha'an min ta'am. Bab shadaqah fitrah satu sha' makanan. Kata-kata ta'am umum meliputi semua makanan pokok semua negara dan semua daerah. Bisa tamr, korma, bisa syair atau yang lainnya. Kalau di negara kita beras, bisa beras. Barakallahu fikum. Makanan. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf Tunisi Dimashqi. Qala akhbarana Malik, Imam Malik tadi. An Zibn Aslam an Iyad ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Sarh al-Amiri annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul. Dia pernah mendengar Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kunna nukhriju zakat al-fitri sha'an min ta'am aw sha'an min sha'ir aw sha'an min tamr aw sha'an min aqiq aw sha'an min zabib. Kami dulu mengeluarkan zakat fitrah satu sok makanan atau satu sok syair atau satu sok korma atau satu sok akit. Akit ini makanan semacam kayak kue-kue kering, dikeringkan ya kan, ada susunya dan segala macam itu tidak dikeringkan. Makanan namanya akit atau satu sok dari zabib, kismis. Qala rahimahullahu ta'ala, babu shadaqatil fitri sha'an min tamr. Bab shadaqah fitrah seukuran satu sha' kurma. Qala haddathana Ahmad ibn Yunus al-Misri qala haddathana Layth wal-Layth ibn Sa'ad Abu al-Harith al-Fihmi Imam al-Misr An-Nafi' Mawla ibn Umar Anna Abdullah qala wa Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri. Kata-kata amara memerintahkan, hukum asal berapa adalah wajib. Rasul memerintahkan zakat fitrah, sha'an min tamr atau sha'an min sya'ir. Satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir. Qala Abdullah radhiyallahu an, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَهُ. Orang-orang ketika itu menjadikan yang semisal itu idlahu, yang setakaran dengan itu, seukuran مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَهُ, dua mud dari hintah, yakni ketemunya nisfu sok, ketemunya seperempat setengah sok, sebab satu sok sama dengan empat mud. Kalau dia mengeluarkan dua mud hinta berarti setengah sok. Kata-kata annas di sini yang dimaukan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa man tabi'ahu, dan yang mengikuti pendapatnya beliau. Ini semacam sindiran. Rasul menyebutkan satu sok kurma, satu sok syair, kok ada orang mengeluarkan dua mud hinta, yaitu setengah sok. Ini menggambarkan pendapat yang mengatakan setengah sok lemah, bertentangan dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, babu sha'in min zabib. Bab satu sok zabib, kismis. Qala haddatsana Abdullah ibn Munir sami'a Yazid al-Adani qala haddatsana Sufyan huwa Thawri عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna nu'tiha fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'amin aw sha'an min tamrin aw sha'an min sha'irin aw sha'an min zabib. Kami dahulu memberikan zakat fitrah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sok makanan atau satu sok kurma atau satu sok syair atau satu sok zabib. Falamma jaa Muawiyah, ketika datang Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, wa ja'at as-samra, dan datanglah as-samra, yakni al-qumhus syami, tepung gandum dari Syam, namanya samra. Dikatakan samra dikarenakan warnanya asmar, putihnya tidak putih bersih, ini putihnya putih-putih agak kecoklatan, sehingga dikatakan samra. Dan ketika datang Muawiyah dan datang as-samra, yakni tepung gandum dari Syam, qal, beliau mengatakan, ara muddan min hadza ya'dil muddain, saya melihat satu mud dari samra ini sama dengan dua mud dari yang ada sekarang ini. Akhirnya beliau mengatakan cukup dua mud untuk samra, sama dengan empat mud untuk tepung gandum yang lainnya. Ini pendapatnya siapa, Ikhwan? Pendapatnya Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu taala, babu shadaqati qabla al-Id, bab shadaqah atau zakat fitrah dikeluarkan sebelum salat Id. Qala haddatsana Adam ibnu Iyas, Adam bin Abi Abdurrahman, Adam ibnu Iyas. Qala haddatsana Hafs bin Maisarah, qala haddatsana Musa ibnu Uqbah An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila shalah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menuju salat Id. Qala wa haddatsana Mu'adz bin Fudalah, qala haddatsana Abu Umar, namanya Hafs bin Umaisah di atas. An Zaid an Iyad bin Abdullah bin Sa'ad an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kunna nukhruju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal fitri, pada hari fitri, yakni pagi hari fitri sebelum salat, bukan siangnya, diterangkan pada hadis yang sebelumnya lagi. Hari fitri sudah masuk satu Syawal, tapi sebelum orang sholat Idul Fitri. Sa'an min ta'am, satu sok makanan. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, wa kana ta'amuna wa kana ta'amana asy-sya'iru waz-zabibu wal aqitu wat tamr. Dan dulu makanan pokok kami adalah syair, zabib, kismis, aqit, makanan aqit, dan tamr, kurma. Wa qala rahimahullahu ta'ala, babu shadaqatil fitri alal hurri wal mamluk, bab zakat fitrah, shadaqah fitrah wajib atas yang merdeka dan hamba sahaya. Qala az-Zuhri rahimahullahu ta'ala fil mamlukina litijarah, berkata az-Zuhri tentang para budak-budak yang diperdagangkan, yuzakka fit tijarah, mereka dizakati karena zakat tijarah. Wa yuzakka fil fitri, juga dizakati ketika zakat fitrah. Paham ya? Ini khusus untuk budak-budak yang diniagakan, maka dia termasuk zakat tijarah. Zakat tijarah, lihat nisabnya sampai haulnya. Ketika mencukupi nisab dan sudah satu haul, dikeluarkan nominalnya 2,5%. Dan yang kedua, dizakati zakat fitrahnya. Ketika kamu masih memiliki budak-budak dan datang waktu zakat fitrah, maka engkau mengeluarkan zakat fitrah mereka masing-masing. Misal antum memiliki toko budak, showroom atau apa ini ya, kawan? Apa ini? Showroom. Ya enggak, atau memiliki toko lah. Jualannya apa? Budak. Budak. Mungkin laki, mungkin perempuan. Jangan banyak kan budak itu yang serem-serem. Ada yang lumayan. Jual budak. Maka dihitung dua. Yang pertama zakat tijarah dihitung sesuaikan nisab dan haulnya. Dan yang kedua, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau budaknya antum ada 1,000 orang, ya udah dikeluarkan zakat fitrah untuk 1000 budak tadi itu. Wallah insyaallah ya. Qala rahimallahu taala haddatsana Abu Nu'man, Abu Nu'man Muhammad bin Fadl. Qala haddatsana Hamad bin Zaid, qala haddatsana Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub ibnu Kaisan, Ayyub ibnu Abi Tamimah Kaisan As-Sikhtiyani. An-Nafi' Maulana Ibnu Umar, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, farada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri atau qala ramadan ala adh-dhakari wal untha wal hurri wal mamluk. Rada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fardukan shadaqah fitrah, zakat fitrah yakni ketika ramadan atas yang laki-laki dan wanita, merdeka dan budak. So'an min tamr atau so'an min syair, satu sok kurma atau satu sok syair. Kata Ibnu Umar, fa'adran nasu bihi nisfa so'i min bur, maka orang-orang berpaling darinya dan menggunakan setengah sok bur, setengah sok bur tepung gandum. Fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayutu tamr, ketika itu Abdullah bin Umar katanya Nafi' memberikan sedekah fitrahnya dalam bentuk kurma. Qala fa'awaza ahlul madinati minat tamr, suatu kali ahlul madinah, orang-orang madinah a'waza, kesulitan, sulit untuk mendapatkan tamr kurma. Fa'a'ta syaira, maka Ibnu Umar mengeluarkan atau memberikan zakat fitrahnya dalam bentuk syair. Qala fa'kan Ibnu Umar yu'ti anissaliri wal kabir hatta in kana yu'ti an baniya. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan zakat fitrahnya dari anak kecil, dari yang dewasa, sampai beliau juga mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anak saya. Ini anaknya Nafi', anaknya Nafi'. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladhi yaqbalunaha, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang menerimanya, yakni maknanya adalah alladhi yansibuhul imam liqabdhiha, amil-amil zakat fitrah yang ditunjuk pemerintah untuk mengambil zakat fitrahnya, yakni Ibnu Umar menyerahkan zakat fitrah kepada amil-amil zakat yang ditunjuk oleh penguasa. Hadza makna. Ada lagi memaknakan Ibnu Umar memberikan zakat fitrahnya kepada orang-orang fakir yang memang berhak menerimanya. Barakallahu fikum. Tapi yang sahih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar makna yang pertama. Pengertian alladzina yaqbalunaha, para amil. Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrahnya kepada amil-amil zakat yang ditunjuk pemerintah untuk menerimanya. Qala wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaum aw yawmain. Dulu mereka memberikan zakat fitrahnya 1-2 hari sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri. Qala rahimahullahu ta'ala babu shadaqatil fitri ala as-saghiri wal kabir, bab shadaqah fitrah atas anak kecil dan yang sudah besar. Qala haddatsana Musaddad ibnu Musarhad qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan an Ubaidillah ibni Umar al-Umari qala, dia mengatakan haddatsani Nafi' maula ibnu Umar an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an min sya'ir aw sa'an min tamr ala as-saghiri wal kabiri wal hurri wal mamluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardukan sedekah fitrah satu sok sya'ir atau satu sok kurma atas yang kecil, yang besar, yang merdeka dan yang budak hamba sahaya. Intahaina, selesai semua pembacaan hadis tentang kitab zakat, dan insyaallah taala pada pembukaan awal tahun nanti kita akan memulai pengkajian Sahih Bukhari dari Kitabul Hajj insyaallah taala. Pas awal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang dibahas masalah haji. Cocok. Baik, sekarang kita rangkum faedah-faedah seputar zakat fitrah dengan masail. Permasalah supaya dapat dirangkum barakallahu'alaikum dengan benar. Masalah pertama, sabab penamaan dengan sedekah fitrah. Sabab tasmiyatiha bi sedekatil fitrah. Kenapa dinamakan zakat fitrah atau sedekah fitrah? Ada dua penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah diambil dari kata-kata fitrah. Kembali kepada fitrah, sedekah fitrah, zakat fitrah, di zakat yang menjadikan pelakunya kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya, yakni disucikan dari dosa. Ini yang pertama. Ini dikuatkan dengan hadis Indan Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Dikatakan tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sha'imin minal laghwi war rafath. Wa huwa hadits hasan. Yang artinya Nabi Muhammad SAW menfardukan zakat fitrah sebagai makanan untuk fakir miskin dan sebagai pensuci dosa, tuhrotan, sebagai pensuci dosa bagi orang yang berpuasa dari tindakan yang sia-sia atau tindakan yang dosa. Kata-kata tuhrotan lissaimin, sehingga dikatakan zakat fitrah dikarenakan bisa mengembalikan pelakunya kepada fitrahnya. Difahami? Yang kedua ialah diambil dari kata-kata fitri, yakni idul fitri. Disebut dengan zakat fitri atau sedekah fitri sebab kewajibannya dikaitkan dengan al-iftar ba'da Ramadan. Ya, dinamakan demikian dikarenakan kewajiban zakat fitrah itu dikaitkan dengan al-fitr ba'da siyam, al-iftar ba'da Ramadan. Fitri, berbuka puasa kembali setelah berpuasa. Sehingga dikatakan zakat fitri atau zakat fitrah atau sedekah fitri, sedekah fitrah. Dua nama, hadza au hadza, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Masalah yang kedua tentang hukum zakat fitrah. Jawabannya adalah zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib, hukumnya fardu. Dengan nas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini. Al-Imam Ibnu al-Mundhir dan juga yang lain menukil ijma' ulama akan kewajiban zakat fitrah. Masalah ketiga, orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang diwajibkan adalah semua pihak, laki-laki, wanita, kecil, dewasa, budak, merdeka, semuanya berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi dihitung per kepala, bukan per keluarga, per kepala, masing-masing kepala dikeluarkan zakat fitrahnya. Difahami insyaallah ya. Tayyib. Berlaku pula di sini barakallahu fikum al-sahih, orang yang majnun, orang yang gila, walinya mengeluarkan zakat fitrahnya. Sebab anak kecil juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Barakallahu fikum. Ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah janin. Apakah janin dalam perut ibu juga termasuk yang terkena zakat fitrah? Ada khilaf di kalangan para ulama. As-sahih yang rajih barakallahu fikum adalah hukum asalnya tidak terkena zakat fitrah, kecuali hukum asal tidak terkena zakat fitrah, kecuali kalau dia telah lahir, kecuali dia telah lahir sebelum terbenamnya matahari malam Id. Dilangi lagi, dikecualikan kalau janin itu telah lahir sebelum terbenamnya matahari malam Id. Misalkan besok Id, nah, tadi sore dia lahir, dipahami? Maka dia terkena zakat fitrahnya. Adapun kalau lahirnya malam harinya seperti sekarang ini, yang besoknya Id, maka tidak terkena zakat fitrah. Wadah insya Allah ya, sehingga per kepala. Masalah berikutnya, zakat fitrah diwajibkan hanya untuk kaum muslimin. Itu yang disebutkan dalam hadis, minal muslimin, ya, dari kalangan kaum muslimin saja. Dari kalangan kaum muslimin saja. Baik, bagaimana dengan yang kafir? Apakah orang kafir terkena kewajiban zakat fitrah? Jawabannya, tidak ada kewajiban dan tidak sah zakat fitrahnya. Kecuali kalau dia masuk Islam sebelum tertenggelamnya matahari malam Id. Dipahami? Kecuali kalau dia barakallahu fikum masuk Islam sebelum tenggelamnya matahari malam Id. Baik, maka terkena zakat fitrahnya. Tapi kalau malam masuk Islam pada malam harinya, malam Idnya, tidak kena kewajiban. Barakallahu fikum. Tayyib. Masalah berikutnya barakallahu fikum. Masalah berikutnya adalah bahwasanya masing-masing pihak, masing-masing muslim mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya masing-masing. Ya, masing-masing muslim, masing-masing muslimah itu mengeluarkan zakat fitrahnya dari hartanya masing-masing. Kalau anak, dia masih punya orang tua, anak tadi memiliki harta pribadi dari hartanya, istri punya harta pribadi dari hartanya, sehingga masing-masing itu hukum asal dikeluarkan dari hartanya sendiri-sendiri, kecuali tidak punya harta. Maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah yang menanggung dia. Ada keluarga yang menanggung kepala rumah tangga, bapak, maka sang ayah mengeluarkan zakat fitrah untuk dia, istrinya, dan anak-anaknya. Atau sang tuan mengeluarkan zakat fitrah untuk dia dan para budak-budaknya, semua yang dia tanggung. Begitu pula ketika seorang muslim menanggung hidupnya orang lain, sehari-hari dia nanggung, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang dia tanggung tadi, entah bapaknya atau ibunya atau pamannya atau bibinya atau saudaranya atau saudarinya atau orang lain, bahkan yang dia tanggung wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Dipahami. Barakallahu fikum. Masalah yang berikutnya yang berapa ya, Fan? Masalah yang keenam ialah waktul wujub. Kapan waktu wajibnya zakat fitrah? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Beliau mengatakan waktul wujub ialah ghurubus syamsi lailatul id. Ghurubus syamsi lailatul id. Tenggelamnya matahari pada malam id. Itu waktul wujub. Tayib, ketika ada seseorang yang punya kemampuan sebelum tenggelamnya matahari malam id, maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Dipaham ya? Janin yang lahir sebelum tenggelamnya matahari malam id terkena kewajiban. Orang kafir yang masuk Islam sebelum tenggelam matahari malam id terkena kewajiban. Orang yang fakir yang miskin punya kemampuan, ya punya kemampuan sebelum tenggelamnya matahari malam id, maka semuanya diwajibkan zakat fitrah. Adapun kalau kemampuannya pada malam id, maka tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Ada orang miskin, fakir, tidak punya apa-apa, jangankan zakat fitrah untuk makan aja setengah mati. Sampai tenggelamnya matahari malam id tidak punya kemampuan, baru punya kemampuan malam idnya. Kapan itu? Setelah dapat dari orang lain. Yang ini tidak ada kewajiban zakat fitrah atasnya, sebab telah berlalu masa wajibnya. Dipahami ini? Paham ikhwan? Ada orang yang kafir masuk Islam malam id, tidak ada kewajiban. Ada janin lahir pada malam id, tidak ada kewajiban. Dipahami ya? Sehingga batas wajib itu tenggelamnya matahari pada malam id. Mafhum? Paham insya Allah ya? Paham ya? Diam? Kok diam? Paham? Kalau tidak paham bilang ya. Ini namanya waktul wujub. Kemudian masalah yang ketujuh terkait dengan masalah tempatnya. Paham ya? Maudhi' al-wujub atau makanul wujub, tempat kewajibannya. Disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan bahwasanya tempat wajibnya dia mengeluarkan zakat fitrah adalah tempat dia berada saat waktu kewajiban itu datang. Tempat dia berada saat waktu kewajiban zakat fitrah itu tiba. Jadi antum lihat posisi antum di mana? Posisi antum di mana sebelum terbenamnya matahari malam id? Maka disitulah antum mengeluarkan zakat fitrahnya. Paham ini? Antum aslinya orang mana ya kan? Lampung. Insyaallah. Ya, Lampung ya. Orang Lampung. Ternyata pada tenggelamnya matahari malam id dia masih ada di Sidayu, sedagaran Sidayu. Di mana zakatnya? Di Sidayu. Difahami ya? Di Sidayu, bukan di Lampung. Tayib, pada tenggelamnya matahari malam id dia masih ada di Mekah, belum pulang. Di mana zakatnya? Di Mekah, bukan di tanah air, di Mekah. Difahami ya? Wadim, difahami Irfan? Nah sekarang bagaimana kalau dia pada tenggelamnya matahari malam id ada di kapal laut ya? Apa dia harus menepi dulu gitu? Kalau yang ini lain pembahasan. Bisa jadi dia keluarkan sebelumnya, titip kepada seseorang dikeluarkan di sana, atau dia menghubungi kerabat yang di rumah sana supaya dikeluarkan untuk dia, dikadangkan dia menuju ke rumahnya. Atau kalau tidak memungkinkan sama sekali, maka dikeluarkan ketika dia tiba di daratan. Ini kondisi darurat, di daratan langsung dikeluarkan zakat fitrahnya dia. Dipahami ya? Maka tidak bukan termasuk sunnah, bukan termasuk sunnah mengirimkan zakat fitrah ke tempat yang lain. Antum dari asli Sidayu, zakat fitrahnya antum taruh di Jakarta sana, ada laisa minas sunnah. Antum asli Bali, zakat fitrah di mana? Di Sidayu. Antum lagi di Bali sekarang, ada laisa minas sunnah. Yang sunnah zakat fitrah dikeluarkan di tempatnya masing-masing saat dia berada pada waktu datangnya kewajiban zakat fitrah. Dipahami insyaallah ya? Paham ikhwan? Paham ini? Itu yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah zakat fitrah diwajibkan dari bahan makanan pokok. Zakat fitrah diwajibkan dari bahan makanan pokok. Bisa syair, bisa korma, bisa zabib, bisa akit, bisa bur, paham ya, bisa bur, atau makanan apapun yang merupakan makanan pokoknya negara tersebut. Ada wasahih, ini yang rajih dari pendapat jumhur ulama. Tidak harus syair, tidak harus tamr, sebab disebutkan tadi dalam hadis, so'an min to'amin, satu sok daripada makanan. Katanya Abu Sa'id, wa kana ta'amuna asy-syairu wat-tamru wal-aqitu waz-zabib. Sehingga penyebutan syair, kurma, zabib, aqit itu dikarenakan pada waktu itu makanannya adalah poin-poin tadi. Dah harus itu. Sehingga bahasa yang disebutkan tadi ikhwan, min ta'amin, so'an min ta'amin, dari makanan. Sehingga yang sahih dikeluarkan dari bahan makanan pokok masing-masing negara. Sekarang hatta di Saudi pakainya beras, karena mereka memakannya beras sekarang. Barakallahu fikum. Paham ya? Maka menggunakan beras. Di Ambon makan apa? Makan nasi. Kalau sagu itu makan apa? Cemilan. Cemilan. Sudah berubah ya Pak. Dulu masih makan sagu, sekarang kelaparan makan sagu. Makan nasi, beras dimasak makan nasi, sagunya untuk cemilan. Iya, hayar insyaallah. Al-muhim dari bahan makanan pokok wajib. Tayyib, dijelaskan oleh para ulama tidak sah, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. La tujzi, tidak mencukupi zakat fitrahnya, harus dengan makanan pokok. Difahami insyaallah ya. Apa hukumnya seseorang yang tidak punya kesempatan beli beras, dia memberikan uang kepada amil, tolong diberikan, dibelikan beras untuk zakat saya, nanti serahkan kepada mustahik dalam bentuk beras. Apa hukumnya? Apa hukumnya Ikhwan? Jawabannya boleh dengan syarat amilnya amanah. Kalau amilnya para pendusta, para penipu, jangan. Unji Pak, unji. Uangnya itu masuk kantong. Maksudnya itu masuk kemana gitu nggak jelas. Jangan, yang amanah. Apakah boleh bagi sang amil jualan beras? Jualan beras ini. Jawabannya, ya silakan saja. Dia nerima uang dari para yang zakat, dibelikan beras, disiapkan sama sang amil dengan harga yang disepakati, nanti amil mengeluarkan zakatnya kepada mustahik dalam bentuk beras. Labas. Barakallah. Dipahami ya? Dipahami. Masalah yang kesembilan barakallahu fikum, terkait dengan ukuran zakat fitrahnya. Berapa miqdaruha, takarannya? Disebutkan dalam hadis berapa ya Ikhwan? Satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud sama dengan sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa. Barakallahu fikum. Di rumah saya ada takaran sok yang syar'i, pakai sanad sampai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak hilang. Karena khawatir dimainkan sama Abdul Aman repot ya. Ada nggak mana? Mana Abdullah? Di dapur pasti ada nggak? Nggak lihat? Nggak, Abdullah nggak lihat. Iya, itu takaran itu dapat sanadnya dari Syekh Yahya Al-Hindi di kota Mekah. Saya dikasih sama Khalid Armanto yang itu dari sini, masih dari sana sekarang, dikasih itu. Ustaz, ini takaran yang syar'i, Ustaz. Ini dengan sanad sampai Rasulullah SAW. Gitu ya. Nanti diukur enggak? Lupa tadi saya bawa ini. Masya Allah. Bawa juga ada berasnya juga. Al-Muhim. Satu sahifat. Para ulama kita dalam memperkirakannya ada banyak pendapat. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan 2,4 kilo. Ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo. Semuanya ada keterangan dari para ulama barakallahu fikum. Sehingga ketika kebanyakan kaum muslimin mengeluarkannya 2,5 kilo, labas. Tidak ada masalah. Yang kepingin mengeluarkan 3 kilo, labas. Kehati-hatian. Silakan. Jangan, yang penting jangan melebihi dari fatwa ulama tadi. Jangan pula kurang dari fatwa ulama tadi. Fatwa ulama yang paling kecil, yang paling minimal 2,4 kilo. Yang paling tinggi 3 kilo. Atau antara itu, labas. Dikarenakan akwalnya para ulama, para ulama. Tapi kalau kita keluarkan cuma 2 kilo, tidak sah. Atau lebih dari 3 kilo dengan niat zakat fitrah, ghulu, melampaui batas. Kecuali kalau antum niatkan 3 kilo zakat fitrah pak, sisanya untuk sedekah biasa fakir miskin, labas. Bedakan niat. Dipahami insyaallah ya? Dipahami Irwan? Dipahami, itu ukurannya. Beras yang dikeluarkan adalah beras yang biasa antum pakai makan. Nah, antum biasa pakai beras bulog, ya bulog. Antum biasa pakai beras yang dijual sama Bu Amr, ya itu dikeluarkan. Nah, antum biasa pakai beras yang lebih zen. Apa yang lebih zen? Hah? Beras apa namanya? Rajolele. Rajolele, apa namanya? Apa yang di sini tawon. Orang Sidai namanya tawon. Kalau saya lebih suka dua panda. Barakallah fikum. Itu yang kamu keluarkan seperti yang biasa kamu makan. Barakallah fikum. Gitu ya. Ukurannya 2,4 sampai 3 kilo. Barakallah fikum. Paham ya, Pak ya? Dipahami. Itu takarannya. Itu adalah takarannya. Pembahasan yang ke ke-10 adalah orang yang berhak menerimanya. Mustahik zakat fitrah. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Jumhur ulama berpendapat, ya, mustahik zakat fitrah sama dengan mustahik zakat mal. Yaitu 8 golongan yang disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-60. Fakir miskin, ila akhirnya 8 golongan sama dengan zakat mal. Pendapat sebagian ulama kita dirojihkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga para ulama yang lain. Mereka mengatakan untuk zakat fitrah mustahiknya khusus hanya fakir miskin saja. Berhujjah dengan hadis Ibn Abbas Indan Nasai dan Ya Hasan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri ala as-saghiri wal-kabiri wal-dhakari wal-untha. Disebutkan di akhirnya tu'matan lil-masakin wa tuhratan lis-sa'imin minallahu wal-rafat, sebagai makanan untuk orang-orang miskin dan pensuci dosa bagi yang puasa dari lahu dan rafat. Pada kata-kata tu'matan lil masakin, Rasul hanya menyebut satu, yakni orang miskin. Dan ini yang rajih insyaallah taala barakallahu fikum. Maka penerapannya, kalau kita yang mengeluarkannya dan yang membagikannya, kita hanya berikan kepada yang fakir miskin saja. Tapi ketika ada kaum muslimin yang membagikan untuk 8 golongan, kita tidak mengingkari. Sebab itu khilaf panjang ulama, dan yang mengatakan demikian pendapat jumhur ulama. Allahu ta'ala alam bisawab. Dipahami ya? Ada mafhum. Masalah yang ke-11 adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Tayyib, di situ ada dua waktu. Ada waktu boleh, ada waktu afdal. Waktu boleh, waktu jawaz adalah 1-2 hari sebelum Id. Itu yang disebutkan sama Nafi ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, hadis 1511 dalam buku ini. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawm aw yawmayn. Ini disebut dengan waktul jawaz. Paham ya? Waktul jawaz, waktu-waktu diperbolehkannya. Yang kedua namanya waktul afdal. Waktu yang paling afdal, yakni qabla salatil Id. Dikeluarkan pada pagi hari Id sebelum melaksanakan sholat Id. Pahamin ya? Barakallahu fikum. Ini kalau menggunakan amil dan banyak setengah mati ya. Yang ini diserahkan masing-masing. Itu orang sudah diketahui sama dia siapa yang bakal dikasih. Dia keluar dari rumahnya menuju ke musholat Id. Sebelum ke musholat Id, mampir ke fakir miskin, ngasih zakat fitrahnya. Baru kemudian dia berangkat untuk sholatul Id. Tapi kalau terkait dengan amil yang harus mengurusi zakat fitrah yang sekian banyaknya, biasanya malam Id. Adalah bas. Al-muhim ada waktu jawaz, waktu kebolehan sehari dua hari sebelum Id, waktu afdolnya pagi hari Id sebelum sholat Id. Barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Id, maka tidak sah. Tidak sah. Begitu pula yang mengeluarkannya jauh sebelum Id juga tidak sah. Yang betul 1-2 hari sebelum Id itu boleh, atau pagi hari Id sebelum sholat itu yang afdal. Barakallahu fikum. Baik ya. Saya ada tadi kelupaan nih, Ikhwan, Allah musta'an. Terkait dengan mustahik zakatnya tadi. Apa lagi Ikhwan? Penjelasan terkait dengan mustahik zakatnya. Apakah diperbolehkan kita memberikan zakat fitrah kepada anak kita, orang tua kita, family kita? Apa hukumnya Ikhwan? Jawabannya boleh, secara mutlak. Boleh apa enggak boleh? Boleh, secara mutlak. Dirinci, had farhan, apa rinciannya? Gimana rinciannya? Orang-orang tadi kenapa memberikan zakat fitrah? Dia termasuk mustahik. Yang berikutnya? Sudah itu persyaratannya. Sesuai dengan prediksi. Nah. Informasinya hasil sidang itsbat Ramadan jatuh pada hari Kamis. Nah, hari Kamis barakallahu fiik. Jadi malam ini belum tarawih. Berarti bareng-bareng se-Indonesia insyaallah, kecuali yang aneh. Yang tarekat-tarekat itu ada yang sebelumnya, ada yang setelahnya. Secara umum ormas yang paling besar itu sama Muhammadiyah bareng-bareng sama pemerintah. Al-muhim. Baik, intinya Ikhwan, hukum asalnya tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kepada keluarga dan famili. Dikecualikan dua persyaratan. Yang pertama ialah barakallahu fikum, mereka bukan orang yang kita tanggung kehidupannya sehari-hari. Ini yang utama. Yang kedua, mereka termasuk mustahik zakat. Anak kita sudah mandiri, sudah nikah nih, sendiri-sendiri ya, miskin, iri deh. Nah, termasuk mustahik zakat fitrah. Ya, kita kasih. Kita sebagai orang tua, zakatnya dikasihkan anak sendiri, boleh. Dengan dua syarat, dia mustahik zakat, dan yang kedua termasuk yang bukan kita tanggung kehidupan dia sehari-hari. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada yang ketinggalan? Ada gak ya kawan? Gak ada kan? Antum cek lagi terusnya antum, masalahnya antum. Itu bikhtisar, diambil dari semua hadis yang tadi kita baca. Dan riwayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Maksudnya batas kemampuannya. Ya, batas kemampuan orang itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Batas kemampuannya adalah dia memiliki makanan untuk hari Id. Dia memiliki makanan untuk hari Id. Barakalakum. Dan punya kelebihan beras seukuran zakat fitrah tadi. Paham tak? Paham ini? Antum misalkan, untuk hari Id antum sudah punya persediaan untuk makan. Masak sekilo, banyakan sekilo antum sisi. Al-Bahim, antum punya memiliki kecukupan makan untuk hari Id. Sudah, antum memiliki zakat, memiliki beras yang lebih seukuran zakat fitrah tadi. Maka antum berkewajiban untuk zakat fitrah. Tapi kalau tidak, maka antum bukan termasuk orang yang terkena zakat fitrah tadi. Paham tak ini? Jadi menunjukkan antum ini orang yang betul-betul miskin, kiri. Jangankan untuk dua hari Ustaz, untuk makan Id saja wallahu a'lam. Saya masih nunggu yang ngasih zakat fitrah kepada saya. Maka dia tidak ada kewajiban zakat fitrah. Nah, ini yang disebutkan sama Syekhul Utsaimin rahimahullah. Paham ya? Nama ya, sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.